ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Terutama sekali nikmat iman dan Islam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa amalan atau usaha daripada kita yang mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, telah memberikan kita hidayah dengan kelebihan dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tinggal hanyalah atas kita memelihara nikmat ini dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kewajipan-kewajipan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama Islam. Dan alhamdulillah, antara kewajipan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai orang Islam adalah untuk mempelajari akan agama kita, yang mana bermula daripada rukun-rukun iman, akidah-akidah Islam, hinggalah kepada ibadat-ibadatnya berupa ibadat yang wajib yang difardukan atas setiap manusia, setiap mukallaf, kemudian kepada ibadat-ibadat yang lain, dan kemudian terus kepada muamalat antara kita sesama manusia. Dan alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan mengkaji kitab Sahih Muslim rahimahullah taala di dalam kitab Taharah. Dan sebelum itu saya minta banyak-banyak maaf atas sekalian kerana tak hadir minggu lepas. Memang tidak mau cancel, dah hampir nak dah mula dah keluar dari rumah pun belum sempat nak keluar, tapi tak boleh bergerak kenderaan dia. Alhamdulillah, demikianlah pada Allah masya Allah SWT telah takdirkan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia kehendaki akan berlaku. Apa yang Allah SWT tidak kehendaki, walaupun kita inginkan dia kehendaki berlaku, maka dia tak akan berlaku. Dan kita di dalam kitab Taharah telah menerangkan tentang istinja, tentang menghadap kiblat ketika qada hajat, pada hajat kecil, baul ataupun ghaib besar, di mana terdapat larangan di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi SAW melarang kita daripada menghadap kiblat dalam keadaan qada hajat. Tetapi Nabi SAW membenarkan kita untuk menghadap ke timur ataupun ke barat, syarifu wa gharibu. Itulah kita terangkan tentang hukum qada hajat menghadap kiblat. Dan di dalam hadis lain, ataupun memaling daripada kiblat, berpaling daripada kiblat juga. Dan ini khusus ketika qada hajat menghadap kiblat, artinya menghadapkan kemaluan kita ketika qada hajat itu ke arah kiblat. Di sini kita telah terangkan beberapa pendapat ulama dan kita telah menerangkan daripada dalil yang sama ini, Nabi SAW telah melarang. Jadi ulama mengambil, sebagian ulama, bahawa larangan itu sebenarnya artinya haram, artinya haram kita melakukan perkara tersebut. Tetapi ada pendapat lain mengatakan ia tidak haram, tetapi setakat makruh saja kerana ini dalam bab adab. Itu dalil mereka. Setakat dia mengatakan haram menghadap kiblat dalam qada hajat ini jika di mana di luar bangunan, di luar bangunan kita langsung menghadap kiblat dalam qada hajat ini haram. Tapi kalau di dalam bangunan tidak mengapa. Dan dalilnya adalah hadis yang kita telah baca juga, bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu satu hari telah ternampak Rasulullah SAW qada hajat. Dia berada di bumbung, nampak Rasulullah SAW di bawah qada hajat berpaling daripada kiblat, tetapi di dalam bangunan. Dan kita telah terangkan bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhu memang bukan sengaja nak tengok Nabi SAW. Kalau itu yang difaham daripada apa yang saya katakan, kita maaf. Kerana bukan Ibn Umar, tak mana boleh kita nak tengok Nabi SAW pada hajat. Walaupun Ibn Umar tu memang suka lihat apa yang Rasulullah SAW buat, tetapi dalam hal ini tak boleh lah, ini aurat. Jadi kebetulan kata ulama, Ibn Umar nampak Rasulullah SAW pada hajat tu secara itifak, secara kebetulan, bukan secara tafjan. Yang ini bukan, memang tak lihat. Jadi demikian lah. Jadi perbuatan Nabi SAW ini berlawanan dengan larangan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang telah baca kemarin dalam Sahih Muslim. Jadi bagaimana, di sinilah ulama mengambil pendapat bahawa oh, di dalam bangunan dibolehkan untuk berpaling daripada kiblat. Kalau berpaling daripada kiblat boleh, menghadap kiblat boleh tak? Sama aja. Sebab berpaling daripada kiblat pun, membelakang kiblat pun ada larangannya. Jadi kalau dah boleh kat sini, artinya dulu boleh. Yang ini menghadap kiblat atau berpaling daripada berbelakangkan kiblat dengan cara di dalam bangunan, itu dah dia. Baik, adapun hadis yang melarang itu tetap ada, tetap ada hukumnya, tetapi di mana? Di sahra, di luar bangunan. Jadi di dalil bagi pendapat-pendapat bagi pendapat ulama-ulama yang berpendapat demikian. Kemudian kita juga akan dapati bahawa hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu ini diriwayatkan 1 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Jadi ada juga maklumat yang maklumat tambahan tentang hadis tersebut, iaitu ia lewat dalam syariat ni. Yang 1 tahun sebelum Nabi SAW wafat dah dikira hadis-hadis yang mutaakhir. Di kemungkinan besar dia lebih akhir. Sebab itu ada pendapat ulama yang mengatakan semua boleh, menghadap kiblat ke, membelakangkan kiblat ke, dalam bangunan ke, luar bangunan. Sebab hadis ini, perbuatan Nabi SAW ini yang terakhir, jadi ia memansuhkan yang sebelumnya. Itu kan kita faham dalil-dalil daripada pendapat. Nah, ini kita kena berlaku adil untuk dalam masalah-masalah ini. Jadi kita datang siapa cakap apa ataupun pendapatnya apa, kalau kita tak tahu siapa cakap pun, yang penting ulama salah pula mengatakannya, kemudian dalil-dalil mereka. Jadi kita tinggal nak kaji dalil-dalilnya lah secara pintas, pintas selalu. Dan kemudian kalau kita lihat secara Imam Nawawi rahimahullah, yang memang saya rasa perlu kita baca kerana di situ ada ada faedah ya. Dan dia menerangkan mazhab ketiga, mazhab keempat yang tadi kita terangkan tadi. Yang tersebut yang kita jadi orang-orang yang melarang secara mutlak, maksudnya Jerman yang unang mutlakan dengan hadis-hadis yang sahih, yang warid, di dalam melarangnya secara mutlak, seperti hadis Salman yang disebutkan tadi, dan hadis Abi Ayyub, kalau kita ingat lagi, dan Abu Hurairah, dan selain daripada mereka berdua. Yang mereka berkata, dan kerana dilarangnya perbuatan tersebut, pada hajat menghadap kiblat atau belakanginya, adalah kerana kehormatan kiblat. Dan makna ini wujud, yang ini wujud di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Tak ada perbezaannya. Kiblat itu dihormati dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Dan kalaulah ada ha'il, ada hadang, halangan, dah cukup untuk mengangkat kehormatan tersebut, maka tentu sekali dibolehkan di dalam di dalam padang pasir, dalam padang pasir ataupun di luar bangunan. Kerana di antara kita dan antara kita dengan Kaabah banyak ya gunung ganang dan lainnya yang merupakan apa, penghadang antara kita dengan kiblat, dah tak ada kehormatannya juga. Jadi maknanya itu semua tak boleh pakai sebagai penghalang. Maka baliklah kepada hukum asalnya, balik kepada larangan. Jadi tak boleh terus. Ini dalil pendapat pertama. Dan ada pun orang yang membolehkan secara mutlak pula, mereka berhadis dengan atau berdalil dengan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu yang kita sebutkan tadi, di mana dia telah melihat Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, membelakangi kiblat ketika qada hajat. Jadi menunjukkan bahawa dia boleh. Dan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah sampai kepada beliau bahawa orang ramai tidak suka menghadap kiblat dengan kemaluan mereka, jadi ketika qada hajat. Yang salam dengar orang tak suka apa? Menghadap kiblat ketika qada hajat. Maka Nabi SAW pun bersabda, awaqad fa'aluha hadhihi bi maqadi. Apakah mereka telah melakukannya? Alihkanlah tempat dudukku. Yang ini tempat duduk qada hajatnya. Supaya apa? Menghadap kiblat. Kerana nak menunjukkan bahawa tidak ada karah, tidak ada larangan menghadap kiblat. Ini kebaikan kiblat. Ini hadis Aisyah, ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dan isnadnya hasan. Itu kata Imam Nawawi, seorang ulama hadis, tapi ini juga boleh dipertikaikan tentang kesahihan hadis ini. Kalau hadis ini dah sahih, dah tak ada masalah lagi lah. Baik. Dan orang yang berhujah membolehkan membelakangi kiblat tapi tak boleh berhadapan kiblat ketika qada hajat dengan hadis Salman. Sebab hadis Salman hanya apa, ada larangan daripada menghadap kiblat saja. Membelakanginya tak ada. Dan ada pula orang yang, ada pun orang yang berhujah mengharamkan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat hanya di luar bangunan dan membolehkannya di dalam bangunan, berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis itu semua sama, tapi cara ambil hukumnya berbeza-beza sikit. Dan di dalam hadis Jabir, ya, hadis lain, dia berkata Rasulullah SAW telah melarang daripada kita menghadap kiblat dengan bau air kecil. Maka aku telah melihatnya sebelum dia meninggal dunia, tahun sebelum dia meninggal dunia, menghadap kiblat. Jadi dia larang, tetapi dia sendiri buat menghadap kiblat, bukan membelakanginya lagi. Ini hadis lain, hadis Jabir. Ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dan selain daripada mereka, hadis yang masyhur. Dan isnadnya kata Imam Nawawi hasan. Ini perbuatan Nabi SAW lagi sekali. Dan hadis Marwan Al-Asrar, dia berkata, aku telah melihat Ibn Umar radhiyallahu anhuma ana farahilatahu mustabdila qiblah. Dia telah memalingkan ataupun meletakkan kenderaan untanya itu menghadap kiblat, kemudian dia duduk untuk qada hajat-hajat kecil ke arahnya. Yani ke berhadamkan dengan apa? Dengan unta, untuk jadi hadam. Tapi menghadap ke kiblat. Lalu aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibn Umar, alaysa qadnaha an hadha, bukankah telah di Nabi SAW pelanggaran kita daripada ini? Alaysa qadnuhi an hadha. Maka dia berkata, bala, bahkan dilarang kita daripada menghadap kiblat ini. Innama nuhi an zalika fil fada. Tetapi yang hanya dilarang itu apabila kita di luar bangunan, di fada, kawasan luar. Fa idza kana bainaka wa baina qiblati syai'un yasturuk fala ba. Tetapi jika antara kamu dengan kiblat itu ada apa? Ada penghadang, maka tidak mengapa. Ibnu Umar bukan hanya dia riwayatkan, dia nampak, dia sendiri buat, dia faham macam itu. Baik. Dan ini bukan macam yang kes janggut tu, dia riwayatkan tapi dia buat yang salah. Ini tidak, dia lihat yang salah buat macam itu dan dia buat macam itu. Ini menguatkan riwayatnya. Yang tadi kalau berlawanan dengan riwayatnya, kita tak ambil dia kita perbuatan, tapi kita ambil riwayatnya. Ini bila bersetuju dengan riwayatnya, itu menguatkan riwayatnya. Baik. Dan kata Imam Nawawi pula, fahadihi ahadithun fahihatun musarrihatun biljawazi bilbunyan. Dan hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, yang clear, musarrih, yang jelas, menerangkan kebolehannya di dalam bangunan. Wahadith Abi Ayyub, ada pun hadis Abu Ayyub dan Salman dan Abu Hurairah dan selain mereka, waradat datang dengan larangan. Ini larangan umum, maka ia dibawakan kepada mana? Di luar bangunan. Supaya kita dapat mengkompromikan antara hadis-hadis ini. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya jika boleh kita mengumpulkan hadis-hadis ini, tak payah nak tolak hadis-hadis ini, maka kita tidak apa ni, tidak berulang bahagian daripadanya, kita ambil sebahagian daripadanya yang dinamakan tarkir. Kita tak payah nak buat begitu. Kalau kita boleh ambil semua, kita ambil semua. Bahkan wajib al-jam'u bainahuma, kita jamakkan semua hadis-hadis ini dan beramal dengan kesemua hadis-hadis ini. Waqad amkana al-jam' ala ma dzakarna, dan telah boleh pun mengkompromikan hadis-hadis ini mengikut apa yang telah sebutkan. Fawajabal masiru ilaihi, maka wajiblah kita mengambil kompromi ini. Yang ini memang kaedah yang digunakan oleh ulama. Tapi kenapa ulama tak buat macam itu? Sebab pada mereka tak boleh kompromi. Ini memang nak kompromi pun ada silap. Walau bagaimanapun ini satu hujah yang kuat, boleh kita komen semuanya. Satu kata larangan aja, satu kata apa ni, Nabi Syaklat apa, Nabi Syaklat buat pula. Jadi kita ada semua ke. Dan pula dikuatkan oleh pendapat sahabat dan salaf. Wa amma man azah al-istihkan wa farraqu baina sahra wal bunyan, dan mereka membeza-bezakan antara sahra, luar bangunan, dan di dalam bangunan daripada sudut makna. Kerana di anna yang haqquhul masyaqqah fil bunyan fi taklifihi tartusiblah. Katakan tislah. Kerana kalau dalam bangunan pun nak suruh berlawak apa ni, ke kanan ke kiri, ke dalam tanda-tanda bukannya besar-besar, tapi kecil-kecil dia, macam mana lah nak kiri ke kanan? Dia akan menyusahkan. Berbeza dengan di mana? Di luar bangunan senang ke susah nak? Nak corner ke kanan ke kiri? Senang. Jadi sebab tu tak, yang diharamkan apa ni, kita apa tu menghadapkan kemaluan kita ke membelakangi kiblat di luar bangunan sahaja. Dia bersudut apa ni pula? Bersudut makna, dikuatkan dengan makna. Jadi, jangan ingat pula pendapat lain tu tak ada lagi, ada lagi sebenarnya. Ini pasal dia kuatkan pendapat ini, dia bawa lah hujah-hujahnya. Baik, wa amma man abaha al-istibar, dah selesai. Ada pun orang yang membolehkan membelakangi kiblat. Ada satu pendapat macam itu, maka kita berhujah atas mereka untuk menolak mazhab mereka dengan hadis-hadis yang sahih yang melarang daripada kita membelakangi kiblat juga. Kerana sama je, dua-dua ada dalil. Yang ini dua-dua dilarang dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis Abu Ayyub dan selain daripadanya Allah Akbar. Jadi dia kuatkan pendapat dia dan dia lemahkan pendapat yang lain. Dia kata kompromi jamakkan semuanya paling bagus. Dan ini juga saya baca Subuh Al-Salam, kitab lain. Dia kata Asy'abi, salah seorang ulama salaf dan juga ulama hadis, telah ditanya tentang masalah ini. Dia kata sama juga. Kalau kamu di dalam bangunan, tak mengatur. Tapi kalau di luar, kamu kena letakkan hadang. Maksudnya kalau ada hadang tu, boleh. Kalau tak ada, maka kamu kena apa? Kamu kena pergi ke kanan ke kiri, menghadap, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi ini pendapat kebanyakan ulama. Kemudian berkenaan dengan hal-hal lain, penghadang tu macam mana, berapa besar, berapa kecil, berapa dekat, berapa jauh, 1 meter ke 10 kaki ke dan sebagainya. Jadi ini pembahasan dalam mazhab Syafi'i, tetap sama baca lah. Cuma yang penting ikut keadaan lah, ikut kita punya kebiasaan, mana yang kirakan penghadang. Jauh sangat, takkan kat situ. Kita macam solat, tunjuk kita kat sini, kita letak sutrah kita jauh-jauh. Mana pakai, tak pakai lah. Jadi agak-agak dekat. Di dekat ada yang letakkan 3, ada mana kambing tak boleh masuk lah, apalah ni. Ini semua terlampau detail lah, tak ada dalil. Yang penting agak-agak sahaja. Dan berapa besar, berapa kecil, ikut kemampuan kita. Okay. Jadi insyaAllah kita teruskan kepada bab berikutnya. Bab menahi yang sejak di dalam kita. Dah baca belum? Belum. Bab melarang daripada beristinja dengan tangan kanan. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abdul Rahman bin Mahdi an Hammam an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul, wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi, wa la yatanaffas fil ina. Maksudnya, daripada Abu Qatadah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah seseorang daripada kamu memegang kemaluannya, zakarnya, dengan tangan kanannya ketika dia qada hajat kecil. Dan janganlah dia menyentuhnya daripada khala', daripada kasir kan, dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia bernafas di dalam bekas minuman. Jadi ada tiga larangan dalam hadis ini. Diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah kata la yumsikanna ahadukum. Inilah laranganlah, jangan. Kemudian dia ada takkid di sini, larangan yang kuat, yumsikanna, jangan sekali-kali, jangan terus. Ini larangan yang kuat, jangan seorang daripada kamu memegang zakarnya, laki-laki lah kemaluannya, dengan tangan kanannya ketika dia qada hajat kecil. Jadi larangan ini apa hukumnya? Adakah dia haram ataupun tidak? Sekali lagi balik kepada usul fiqhnya lah. Kalau usul fiqhnya kata semua larangan haram, dah tentu ni haram. Tapi kalau usul fiqhnya dah kita terangkan dahulu, tak semestinya semua larangan haram. Kena lihat ni dalam ibadat ke ataupun adab. Kalau dalam ibadat haram, melainkan ke dalil kata sun, sunat. Tapi kalau dalam adab, tidak haram, sunat aja, melainkan ada dalil kata haram. Baik, yang ini dalam kira bab adab ke ibadat? Kalau ikut kaedah ini, sebab adab. Jadi tak sepatutnya dia haram, dia sunat aja. Tetapi kena kaji lagi. Walaupun dalam bab adab, apa sebabnya dilarang? Apa sebabnya dilarang? Dilarang daripada gunakan tangan, tangan kanan. Apa bezanya tangan kanan? Jadi tangan kiri boleh ke tak boleh? Apa hukum menggunakan tangan kiri pegang kemaluan? Boleh lah. Kalau yang tak boleh hanya kanan. Gunakan kiri boleh, bukan tak boleh pegang tak terus. Jadi menunjukkan bahawa ada perbezaan antara tangan kanan dengan tangan kiri dalam hal ini. Apa perbezaannya? Tak lain tak bukan, ini tak kehormatan, kemuliaan tangan kanan berbanding dengan tangan kiri dalam hal-hal ini. Hal-hal apa ni? Oh, hal-hal yang kotor, mensucikan, yang jelek. Bukan makan, bukan nak minum kan, ataupun nak pegang musaf ke apa. Ini nak Nak kena bersihkan kekotoran. Jadi dimuliakan tangan kanan. Jadi kalau dalam hal ini ulama mengatakan ini lebih daripada takat adab. Ini dah ada kena mengena dengan ibadat. Sebab menggunakan tangan kanan untuk makan dah kira wajib, menggunakan tangan kiri haram. Sebab Nabi SAW kata sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi jangan kita menyerupai syaitan. Apa hukum menyerupai syaitan? Haram. Bukan makruh saja, haram. Kita ada orang pakai baju syaitan, cat muka macam syaitan, itulah haram. Atau cukup bulu kening sampai lupa nak draw balik, dah jadi macam syaitan. Katanya syaitan tak ada bulu kening. Allahuakbar. Walau bagaimanapun, itu salah satu daripada, itu faedah yang kita dapat daripada larangan yang pertama. Tapi Allah SWT telah menyebutkan banyak kali dalam Al-Quran bahawa dia memuliakan tangan kanan. Dan terangkan dahulu, hari kiamat kelak manusia akan menerima kitabnya. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan, tangan kanan, maka itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yang tangan kiri ataupun daripada belakang punggungnya, yang itu semuanya akan diazab oleh Allah SWT. Kenapa tangan kanan? Kemudian ashabul yamin, ashabul yamin, dan golongan kanan, golongan kanan. Lepas ada golongan kiri, golongan kiri. Golongan kanan itu semua dimuliakan oleh Allah SWT dalam syariat ini. Jadi oleh kerana itu indahnya, maka kehormatannya, kerana memelihara kehormatan tangan kanan itu, maka memang haram. Melainkan tidak boleh kita menggunakan tangan kiri dalam hal ini. Ada orang tak boleh kerana sakit tangan kirinya, sepatut pakai tangan kiri, sepatut tak boleh. Jadi kalau dengan ikhtiar dan dia tahu hukumnya, maka hukumnya haram, berusaha besar. Ini kita belum cerita pasal batal wuduk ke tak batal wuduk lah. Ini sekarang sekedar dalam baul. Memang dalam baul kecil kita kena tinggal. Jadi lagi nak injak lagi. Baik. Baik. Kemudian boleh tamassah minal khala' bi yaminihi. Larangan yang kedua, janganlah dia menyapu dengan, daripada al-khala' dengan tangan kanannya juga. Apa itu al-khala'? Khala' yang berat sikit, buang air besar pun kita kena istinja. Dan istinja kita kena pakai tangan. Nak pakai tangan kanan boleh ke tak boleh? Di sini kata sama juga, tak boleh. Sama. Sebabnya adalah memelihara kemuliaan kehormatan tangan, tangan kanan. Walai tanah pastil ina. Dan larangan yang ketiga, janganlah orang daripada kamu bernafas di dalam ina, di dalam bekas minuman. Jadi dia minum, dia bernafas di dalam, di dalam dia minum dan dia tiupkan, tiupkan apa ni yang ambil nafas tu, dia tiupkan ke dalam kawan yang tu minum, dia tiupkan itu. Baik. Jadi macam mana nak minum? Jadi bila minum, belum minum tak ambil nafas, minum dah minum, lepas tu nak keluarkan nafas tu, jauhkan cawan tu, keluarkan nafas tu, lepas tu minum lagi. Sama juga kalau nak tiga kali ke dan sebagainya, jauhkan inak itu, cawan itu daripada mulut kita, kita nak bernafas kat luar tu tak apa. Tapi ada dalam rewak lain selama tiga kali. Kita minum sunatnya tiga kali nafas, tiga kali minum, tiga kali nafas. Bukan dalam inak tetapi di luar inak. Ini dalilnya. Jadi bukan tak boleh ambil nafas ke, buang nafas nak minum, boleh, tak salah. Tapi bila nak buang nafas tu, jauhkan inak tu, jangan dalamnya. Itu saja. Dan apa pula hukumnya? Wajib ke tak, haram ke ataupun tidak bernafas di dalam inak? Sunat saja. Sebab di dalam bab ada, bukan dalam bab ibadah. Dan kita tak, ada, tak nampak apa-apa ilah ibadah di dalam, di dalamnya. Bukanlah kalau kita ikut kaedah ulama. Daripada sudut hikmahnya pula, ada ulama mengatakan kerana kalau kita bernafas di dalam ina, di dalam bekas tu, mungkin akan keluarnya nafas-nafas ataupun apa benda kekotoran masuk balik dalam cawan. Itu dia. Sendiri minum pun sendiri boleh mudarat. Kalau orang lain minum, lagilah memudaratkan. Baik. Jadi mungkin jatuh apa-apa daripada mulut ke, jatuh sesuatu daripada hidung. Kalau kita keluarkan apa daripada hidung dan daripada, daripada mulut, mungkin jatuh balik kat dalam. Jadi mungkin mengusulkan. Ada lain sebab daripada sudut kesihatan, Allah Alam. Kalau ada, itu menguatkan lagi apa apa ni, larangan ini daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada lah. Dia bukan buruk macam apa, macam unta ke, macam binatang minum tak berhenti-henti. Tapi itu sedap, sedap. Baik, jadi ini sunat. Ada pun yang kedua, larangan yang kedua itu haram. Baik, riwayat yang berikutnya, qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Waqi' an Anas Hisham ad-Dastawi an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-qala fala yamassa dhakarahu bi yaminihi. Apabila seorang daripada kamu memasuki al-khala, yang ni tempat sendiri lah, bilik private ni, yang ni toilet tandas, maka janganlah dia menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya. Dengan hukumnya haram. Sama juga makna yang sebelum tu, menerangkan ketika dia sedang buang air kecil. Jadi yang ini tidak disebutkan, tapi yang sebelumnya mentafsirkannya bila yang tak boleh. Adakah luar daripada itu boleh? Umumnya semua tak boleh. Ketika qada hajat ke tak qada hajat pun tak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa tak boleh? Tak ada dalil. Dalil ni sama. Bila dilarang kita ketika qada hajat tak boleh. Waktu qada hajat tak boleh pegang dengan tangan kanan. Maka luar lagi tak boleh. Kerana apa dilarang? Kerana dilarang disebabkan menghormati tangan tangan kanan. Di sini ada beberapa riwayat daripada sahabat ya. Bila dia mendengar larangan dari Rasulullah SAW daripada menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dia kata aku tidak pernah menyentuh kemaluanku lagi dengan tangan kanan aku sejak aku dengar hadis Rasulullah SAW, sejak aku membaiat Nabi SAW. Ada riwayat tu. Tak saya tu Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata tak pernah menyentuh tangan zakar pun dengan tangan kanan lepas aku baiat Nabi SAW. Macam gitu para sahabat. Jadi mudah saja ni, boleh diamalkan, senang pun. Ada pun hadis yang mengatakan bahawa bila Nabi SAW ditanya tentang orang yang ketika solat memegang zakarnya, dan Nabi SAW kata dia hanyalah bahagian daripada badan kau. Nama zalika bud'un min, bahagian daripada badan kau. Apa salahnya kau pegang? Jadi ada kemungkinan dalam solat nak tengok kemaluan pula macam mana? Adakah jadi kat sini dengan dengan ha'il, dengan ha'il. Tapi Nabi SAW kasih ilah yang yang lebih daripada itu. Kalau pun kau pegang dia, dia hanya sebahagian daripada anggota badan kau. Ini dalil untuk perkara lain, iaitu batal wudu ataupun tak batal wudu. Macam kau pegang tangan kiri, tangan kanan, pegang tangan kiri, tangan kiri dengan tangan kanan. Kenapa tak boleh? Batal wudu, tak batal wudu. Eh, kamu lah dengan pegang kemaluan. Baik, kalau bagaimana pun tu ada ada pembahasannya tak dalam bab perkara membatalkan wudu sampai lagi. Nah, ada persoalan? Kita pergi kepada riwayat yang terakhir dalam bab ini. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Thaqafi an Ayyub an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina' wa an yamassa basarahu bi yaminih wa an yastatiba bi yaminih. Daripada Abu Qatadah lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang dari bernafas di dalam bekas minuman dan melarang daripada memegang kemaluan dengan tangan kanannya dan beristinja, hanya statik beristinja dengan tangan kanan. Jadi umum sama ada dalam dalam qada hajat ataupun bukan, waktu istinja ataupun tidak. Ya, jadi berat rupanya hukum ini. Jadi soalannya, kalau kita dilarang daripada memegang kemaluan dengan tangan kanan, baik, kalau kita pegang kemaluan tetapi dengan berlapik, berlapik lah, boleh ke tak boleh? Kalau berlapik masuk tak dalam dalam larangan ini? Masuk? Tak masuk, kenapa? Jadi boleh dengan kemaluan dengan tangan kanan tapi kalau berlapik? Jawabnya boh? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dah ada lapik. Yang keliru dengan masalah batal wuduk. Nak kasih penjelasan sikit. Kalau dalam membatal batal wuduk tak batal wuduk, kalau kita pegang dengan apa ni perut eh? Perut tangan ni kan. Kita pegang kemaluan. Ada pendapat kata dia, dia batal wuduk. Tapi kalau berlapik, tak batal wuduk. Itu dah jelas lah. Tinggal nak apa tu fine tune sikit. Tapi kita dah faham, dia berlapik tak batal wuduk. Baik. Tapi sekarang ni lain. Ni larangan ni bukan pasal batal wuduk tau. Nabi SAW tak cakap pasal batal wuduk. Memang tak ada wuduk lah, tengah buang air kecil. tapi tak boleh pegang dengan tangan kanan. Dan kita dah terangkan tadi apa ilah dia, apa sebab dia? Sebab menghormati tangan kanan. Jadi kalau kita berlapis, kita pegang kemaluan dengan tangan kanan, hilang tak keharamannya? Tak hilang juga, sebab tetap kita pegang dengan tangan, dengan tangan kanan, tetap haram, tetap belum berdosa. Jadi apa jalan ni? Cuma dengan tangan kiri. Ini bukan, jangan samakan ni dengan masalah, masalah berbubuk. Jadi hukum ni berat, ni lain. Jadi hadis tadi tu, kalau orang katakan apa ni, ada orang, ada sahabat bila dalam solat memegang kemaluan, ya, kita cakap lah. Pertama sekali, mungkin orang pegang dengan tangan kanan. Kita jawab, tak mungkin. Dengan hadis-hadis ini, tak mungkin mereka pegang dengan tangan kanan. Walaupun dengan apa? Dengan berlapik dengan baju lah. Kita keperlu buat macam itu. Tapi masalahnya adalah mereka tak bakal wuduk. Tapi mereka tak mungkin memegang kemaluan mereka dengan tangan, dengan tangan kanan. Walau bagaimanapun, jika ada kemungkinan, hadis ini melarangnya. Ada hadis yang jelas, kita ambil. Itu pula kemungkinan yang lemah. Dengan isteri. Apa jawapan kita? Ha. Dengan isteri ke? Walaupun anak kecil ke, cakap samalah. Sama umum. Ya, apa lagi kita boleh ni, kita nak apa nak apply? Boleh ke tak boleh? Ini masalahnya pasal apa? Kemuliaan tangan kanan. Semua tak boleh. Semua tak boleh. Nak dengan tangan kiri. Tak, kita dapat ialah dia ada ni adab, dia betul adab, tapi dia lebih sikit daripada itu. Dari hak kita memuliakan tangan, tangan kanan. Kalau ini pun tak cukup juga, Allah Allah darah dah, bukan kita tak kasih pegang, cuma apa? Cuma ha. Jadi orang Islam lain, sampai macam itu detail pun Nabi SAW ajar, mana dekat agama lain. Jadi dalam hal-hal gini aja telah diambil perhatian oleh Nabi SAW, kalau dia yang besar-besar. Kalau kita belajar sunnah ni, gini lah. Kalau ada orang tak belajar, memanglah yang besar-besar pun dia tak heran. Oh ni haram, ni haram, ni haram, semua dia tak kisah. Kalau kita yang kecil-kecil dah jaga, mesti yang besar-besar kita dah jaga. Macam orang semayang ni, ada semayang wajib, ada semayang sunat. Galakkan kita solat sunat, kenapa? Sebab kalau dah solat sunat dijaga, tentu dia akan jaga solat wajib. Tak akan dia jaga solat sunat kalau wajib dia tak buat. Itu faedahnya. Kita didik anak-anak kita jaga solat sunat kan. Nanti dia kalau terlepas sunat, wajib dia tak buat. Kalau sunat dah tak buat, wajib mesti ada masalah. Lain daripada faedah-faedah lain daripada salat sunat lah. Baik, bab berikutnya masih lagi dalam hal ini, At-Tahara dengan kanan ni. Bab tayamun fi tuhuri wa ghairihi. Ini bab kenaan dengan tayamun, menggunakan kanan, ya, tangan kanan di dalam tuhur, pensucian, tahara dan selain daripadanya. Dan dibawakan hadis-hadis yang menerangkan digalakkan ataupun diperintahkan untuk menggunakan tangan dalam tata tahara. Wa haddatsana Yahya bin Yahya al-Tamimi qala akhbarana Abu al-Ahwasi an Ash'ad an Abihi an Masrur an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW amat menyukai melakukan dengan kanan di dalam taharahnya apabila dia bertaharah, dan dalam mengemaskan rambutnya apabila dia menyisirkan atau mengikat rambutnya, dan apabila dia memakai selipar, apabila dia memakai selipar. So, lepas hadis cantik, Nabi SAW amat suka. Inkala Rasulullah SAW la yuhibbu, ada banyak taksir kat situ. menyukakan Islam, amat suka sekali buat benda-benda menyucikan diri ini dengan tangan kanan. Ya, ada. Tapi dah sunnah besar daripada Rasulullah SAW. Dan patutnya lah orang yang sayangkan Rasulullah SAW, yang selawat pada Rasulullah SAW, meninggalkan sunnah, sunnah besar ini. Dah dianggap sunnah besar lah. Kadang-kadang suka selalu tak pernah tinggal bila dia taharah tu pakai tangan kanan. Maknanya apa taharah tu? Wuduk. Berwuduk dengan tangan kanan. Tayamum pun sama. Apa yang tu umpamanya, itu juga mandi. Semua mula dengan arah kanan. Kalau boleh kanan, kanan. Yang tak boleh seperti muka, sekaligus lah. Kepala sekaligus lah. Jadi kalau ada kanan, tangan kaki kanan pun kaki kanan dulu, jangan kaki kiri dulu. Itu semua adalah dipelihara oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah dia wajib? Apakah dia wajib? Wuduk tangan kanan dulu wajib ke? Boleh tak kita wuduk tangan kiri dulu, lepas tu kanan? Kiri dulu baru kanan. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Berdosa ke tak berdosa? Sah ke tak sah? Banyak tu. Dosa tak berdosa lain hukum. Sah tak sah lain hukum. Jadi kita ambil yang sah ke tak sah. Sah ke tak sah? Sah. Kenapa sah? Sebab dia dah cuci. Allah SWT perintahkan berwuduk dengan wuduk ni semuanya, dengan tangan-tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lali. Dia dah buat ke belum? Dia dah buat. Tapi yang dia tak buat adalah mula dengan kanan dahulu, sebagaimana Nabi SAW lakukan. Jadi sah ke tak sah? Sebab dia bukan syarat. Bukan syarat. Dia menunjukkan bahawa kalau sah, maknanya dia tu dapat kita hukum ke duk. Iaitu dia sunnah. Dia sunnah. Ini kalau orang saja dia tak tahu ke apa ke, dia malas ke apa ke, terus dia nak buat tangan kiri dahulu ke, boleh. Masalahnya bila orang yang tahu sengaja nak buat kiri. Ini memang jahat lah. Yang ini betul. Jadi balik kepada keadaan orang tersebut dan niatnya. Jadi benda ni mudah, dapat pahala banyak, jadi harus kita pelihara. Begitu juga tarajul. Tarajul katanya menyikat rambut. Yang Nabi SAW ada rambut ke tak ada? Dalil Nabi SAW ada, ada rambut. Dan Nabi SAW bukan biarkan rambutnya macam muk. Kalau tak ada muk, awak boleh pakai dia punya rambut. Ataupun jangan berdiri ke apa semuanya. Tidak, Nabi SAW ila tarajul. Maknanya apa dia? Tarajul ni maknanya dia sikat, dia rapikan. Kalau rapi pun, rambut banyak. Tapi Nabi SAW tak mula sembarang, belakang ke depan ke kiri ke. Tapi mula dari kanan, belakang kanan dah rapi baru ke kiri. Dan itu sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita nak detail lagi, apa style rambut Nabi SAW, jika style macam mana, belakang tengah ke ada, ada apa-apa, tak apa-apa lagi, jawabnya Nabi SAW belah tengah je. Tak ada belah kiri kanan. Walaupun kanan bagus, dia tak belah kanan. Di tengah dia adil, semua dapat sebelahannya. Itu biasa. Yang lain tak salah pun. Ini bebas, tak dapat pelarangan. Balik kepada asal. Semua mula nak sikat tu dengan kanan. Sikat ke berus ke apa, sikat ke diri kita atau sikat anak-anak ke, sama juga lah tu. Termasuk kat sini apa, gunting rambut. Termasuk kat sini cukur rambut. Semuanya dengan tangan, dengan tangan kanan. Begitu juga apabila dia memakai kasut ataupun selipar, ni'al. Inta'al maksudnya pakai alas kaki lah, asal. Jadi pun mula dengan kaki kanan. Jadi kalau yang ini boleh dapat banyak pahala bila kita keluar hari lah, air raya. Banyak chance untuk kita apa ni, amalkan sunnah ni. Ni orang malas ni, buka kasut pakai balik, buka pakai, ada token lagi buka masuk ke. Tapi sebenarnya semua kita, kalau orang Islam tahu sunnah, dapat pahala semua. 10 kali kita buka pun, satu hari pun kita dapat 10 kali je pahala. Jadi kalau malas, tak dapat pahala. Tak wajib, kita dah terangkan ini tak, tak wajib. Kita dalam bab adab. Dalam pun tak larang daripada kita pakai kiri pun, tapi itu adalah sunnah yang salam pelihara. Jadi pakai tangan kanan, kaki kanan kasutnya. Bila nak buka, kaki kiri lah. Kalau ada kasut yang ada tali kasut, macam mana lah? Nak pakai satu kasut lepas tu ikat sekali, ataupun pakai kasut ni jangan ikat dulu, pakai sebelah kiri pula jangan ikat, lepas tu pergi kanan ikat, pergi kiri ikat. Mana bagus? Ha? Stokin pun sama ya? Ha, pakai stokin dengan kasut kanan dulu ke, dah habis kanan settle baru kiri pula. Tak ada. Sukati ya? Tak ada dalil lah. Ayam. Istihad. Ya. Mula dengan kanan. Tapi betul. Pakai baju kanan. Buka kiri sama juga. Pakai keluar kanan, kiri. Semua. Yang boleh kanan lah. Yang boleh. Gerak geri tak masuk. Kita kalau lihat dalam bab-bab tahara ni, bab pembersihan apa semua, yang lain umum lah. Eh, tulis pun daripada kanan, tapi tak boleh kita tulis daripada kiri. Mereka tulis bahasa Arab lah daripada kanan. Right sebelah kanan eh? Ha, dah sebelah kanan. Dah sebelah kiri tak tahulah. Tak ada lah, yang penting mana yang boleh. Mana yang boleh. Jadi di sini sama juga, kalau ambil pasang-pasang, kalau orang lihat selipar yang tadi tu, masalah selipar, tali kasut tu semuanya, stokin, lihat dah berapa pasang. Jadi pakai kanan dulu, pakai kanan, pakai kiri, lepas tu baru atasnya kanan, kiri, baru ikat kanan, kiri. Ha, dia kira dua-dua. Betul juga tu, ada. Ada apa? Ha, dia bukan sebarang aja, dia ada sebab juga. Kenapa pakai stokin kanan, kiri? Bukan pakai stokin, lepas tu kasut, baru yang sebelah kiri. Oh, tak, kita anggap dia sebagai satu pasang. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya lebih suka yang macam gitu. Sebab masalahnya kalau apa-apa hal, dah pakai kasut, dah ikat, kalau apa-apa hal ada apa-apa nak kena geras ke, nak kena kejar ke apa, satu kaki dah kata kaki ayam, dah susah. Kalau tak ikat lagi, masalah. Kurang-kurangnya dua-dua masih boleh buka ke, dua-dua masih boleh ikat ke. Tapi ini cakap je lah, tak ada apa-apa. Apa hukum bagi orang kidal? Orang kidal maknanya dia dilahirkan dengan lebih mudah gunakan tangan kiri. Tapi ada orang ni sampai besar memang dia tak boleh gunakan tangan kanan untuk makan, minum apa semuanya lah. Tapi ada orang tidak, yang kena kecil lagi dah dilatih untuk gunakan tangan kanan. Jadi akhirnya dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Ataupun hanya kanan yang boleh, kiri dah tak boleh lagi. Jadi kita katakan dalam hal ini tetap sunnahnya adalah dengan kanan. Jadi apa maknanya? Dalam hal-hal yang wajib si makan minum, mesti dia gunakan tangan kanan. Tak boleh dia kena latih. Kalau dah besar pun masih belum boleh, dia kena cuba juga. Susah dia lah, susah. Susah. Kalau susah kenapa kan agama tak ada susah? Macam mana nak jawab? Kalau susah je tak payah buat. Ha? Pahala lebih. Cubaanlah, ini ujian daripada Allah SWT. Banyak lagi, kalau orang cacat lagi, lagi banyak lagi ujian kan? Jadi untuk hal ini tetap kena usahakan. Dalam hal yang wajib, dia wajib usahakan maknanya. Jadi dalam masalah orang kanan, mesti ke dia nak pegang apa tu kemaluannya bila dia nak tinjak dengan kanan? Dia katakan dia tak boleh pakai kiri ya? Tak, tak usahakan begitu. Dia tetap gunakan kiri kan, boleh kan, boleh usahakan. Jadi boleh. Jadi orang kidal pun sama juga. Ha, dulu ada bagiannya. Ha, yang lain daripada itu sunat lah dia gunakan tangan kanan. Riwayat yang berikutnya sama juga. Wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah 'anil Ash'ats 'an Abihi al-Masruq 'an Aisyah radhiyallahu 'anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sya'nihi kullih fi na'lay wa tarajjulihi wa tuhurihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menggunakan kanan, bermula dengan kanan, tayamun bermula dengan kanan. Isyak ni kulit dalam urusannya seluruhnya. Ini jawapan bagi soalan tadi. Seluruh urusannya dia suka kan dengan kanan. Tunjukkan yang boleh ni umumnya. Lepas tu diterangkan example-nya. Bukan ni je yang tiga di bawah tu. Yang mula-mula sekali dengan mengakmalkan alas kakinya, satu atau selipar, dan menikat rambutnya, dan dalam tahara atau selipar pada hajat. Tetapnya dalam tahara penyucian. Tapi dalam hal-hal yang jelek, yang kotor, Nabi SAW akan gunakan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri. Jadi hadis ini umum dia itu makhsus. Dia khususkan. Bukan semua perkara dengan kanan, tapi semua perkara yang baik-baik. Berus gigi pakai siwak itu macam dah terangkan, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ini ada silap di kalangan ulama. Kalau orang yang melihat siwak itu benda baik, benda bagus, pembersihan, macam dia ambil wuduk dengan kanan, dia pakai tangan kanan, dan dia mula daripada kanan pun, baru pergi ke tengah ke pergi ke kiri lah, bawah pun sama juga. Baik. Tapi kalau orang melihat, ini kan menyucikan, membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam mulut, kat di selah-selah gigi. Jadi kalau nak bersihkan kotoran, bukan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri patutnya. Jadi orang kata, pakai tangan kiri bagus. Itu dalilah pendapat. Tapi pendapat yang dapat adalah dengan kanan. Macam yang kita juga dengan tangan kanan juga. Tapi kita selalu sebutkan silap ni. Bekerja pakai jam. Yalah. Semua perkara yang boleh kanan, kanan. Oh, bekerja. Oh, tidak. Ini tak boleh kata kanan lagi bagus, kiri tak bagus. Ini kena tengok dengan apa, dengan tangan apa awak pakai lagi bagus. Lagi selamat. Kalau orang tidak tangan kanan bagus, dia pakai kanan apa, dia ketuk tak tangan dia ke bagus. Jadi tak kuat dan sebagainya, membahaya tak. Dalam hal-hal yang lain, balik kepada balik kepada matlamat ni lah. Matlamat. Tapi maksudnya beginilah. Kalau nak paku lah, nak paku daripada kanan dulu ke kirinya, kanan dulu lah. Saya begitu. Semua benda ni kalau boleh kanan, kanan dulu. Banyak hal yang kita selalu kalau ada majlis macam gini, ada satu apa ni, bekas minuman susu misalnya, nak kongsi kan, kita akan mula dengan yang kanan. Kanan lagi salah-salah makan dulu sampai habis. Tunjukkan mula dengan kanan adalah sunnah Nabi SAW. Dia suka dengan memulakan dengan kanan. Itu satu sunnah. Baik, bab berikutnya, babun nahi anittakhalli ittaraqi wadh-dhilal. Apa dia bab? Larangan daripada tatakhalli, yakni buang najis lah, ataupun qada hajat di perjalanan ataupun di naungan. Jadi akan datang di bawah tu hadis-hadis yang melarang daripada seorang itu qada hajat kecil ataupun besar dalam tengah jalan ataupun tempat yang ada naungan, tempat yang ada naungan. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr jami'an an Isma'il ibn Ja'far qala ibn Ayyub haddatsana Isma'il qala akhbarani al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قال وما اللعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. Yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, takutlah kamu daripada dua yang dilaknat. Mereka berkata, siapa, apa dia, apa dua perkara yang dilaknat ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, iaitu dia yang qada hajat di dalam jalanan manusia ataupun di naungan mereka. Jadi Nabi SAW perintahkan para sahabat, yakni kita semuanya, ittaqu, takutlah kamu daripada dua yang dilarang, dua yang dilaknat. Sama ada dua pekerjaan yang dilaknat ataupun dua manusia yang melakukan pekerjaan yang dilaknat. Janganlah kamu jadi dua orang yang dilaknat, ataupun janganlah kamu membuat dua perkara yang dilaknat maka kamu dilaknat. Dan laknat tu apa maknanya? Laknat tu adalah hilangnya ataupun dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan perkara main-main, bukan perkara kecil. Laknat ni satu perkara yang dahsyat. Bahasa Inggeris dia curse. Tapi bukan maknanya sumpah jadi katak ke dan sebagainya, itu bukan. Okay, lebih dahsyat daripada itu, disumpah ataupun dilaknat sehingga tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara yang dilaknat oleh Allah SWT adalah Iblis laknatullah alaih. Dia dilaknat oleh Allah SWT sampai dia tak akan dapat rahmat Allah SWT. Tak dapat tu makna sebab dia dah dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Jauh tu betul jauh lah. Ilmu Allah SWT betul jauh dia daripada rahmat Allah SWT. Sikit pun dia tak akan rasa. Begitu juga orang-orang kafir dilaknat oleh Allah SWT. Setiap hari dia hidup, dia akan dilaknat oleh Allah SWT. Sampai dia mati pun dia akan dilaknat oleh Allah SWT. Allah telah laknat, maka malaikat pun laknat, manusia pun laknat. Dan kalau kita lihat, semua makhluk Allah SWT ni dapat rahmat Allah SWT secara umum, walaupun dia orang kafir. Sebab dia dapat lagi menikmati udara yang dihirup setiap detik itu. Itu semua daripada Allah, daripada rahmat Allah SWT. Bukan itu je, dia dapat makan, minum, tantang lebih banyak daripada orang yang beriman, yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi dapat rahmat Allah. Tetapi dalam waktu yang sama, dia dapat laknat Allah SWT. Maksud dia, semua nikmat-nikmat ini dia dapat, tapi dia di, itu adalah azab bagi dia. Dia dapat nikmat-nikmat tersebut, tapi sebenarnya itu semua akan jadi apa? Jadi dosa dan jadi azab baginya pada hari akhirat. Allah SWT tak meredai, tapi tak memberkahi apa juga yang dia dapat dalam dunia. Berbeza dengan orang yang beriman, dia dapat dan Allah SWT reda dan memberkati akan nikmat-nikmat yang digunakan tersebut. Jadi kalau orang dilaknat Allah SWT ni, bahaya. Khawatir dilaknat yang paling dahsyat sekali, tak dapat petunjuk daripada Allah SWT. Itu yang paling bahaya. Dan tentu sekali bila dilaknat tu, artinya dia adalah dosa kecil atau dosa besar. Dosa besar. Dia adalah satu dosa yang amat besar. Sebab dia kena laknat. Jadi sahabat pun bertanya, cara Nabi SAW dia kata pun bukan direct, janganlah kamu buat gini, buat gini. Tapi dia kata, jauhlah kamu daripada perbuatan yang dilaknat, dua perbuatan yang dilaknat. Janganlah kamu jadi dua orang yang dilaknat. Jadi orang tu apa tu, apa tu, siapa tu? Jadi kata Pak Salam, orang yang pasal hajat, yang ni buang kecil atau buang besar, di mana fi tariqin nas, di dalam jalanan manusia. Yang ni orang jalan, orang jalan kat situ, dan dia qada hajat kat situ. Apa masalah dia? Dia qada hajat kat orang nak jalan, ada masalah ke? Masalah besar. Kalau orang jalan, kalau orang tak jalan tak apa. Orang jalan, apa orang akan rasa? Penyakit kan? Bau ke apa ke, terkena dan sebagainya. Kemudian manusia laknat dia, dah tentu kan? Yang ada orang kan marah-marah laknat. Jadi orang lain laknat dan Allah semua tak laknat. Jadi itu sebablah kita tahu. Jadi daripada data perbuatan tersebut, kita tahu kenapa dia dia dilaknat. Bukan masalah qada hajat ni haram. Kita tak boleh buat kecil, tak boleh besar ke? Dalam Islam boleh, tapi salah tempat. Dan zaman dahulu bukan mesti qada hajat dalam dalam tanda. Tak mestinya. Tapi kalau mereka nak qada hajat, mereka pergi tempat yang jauh daripada tempat orang tinggal, tempat orang biar. Selalu di belakang apa ni, batik, kubur batik tu tempat jauh daripada batu sana, jauh daripada perkampungan. Qada hajat kat situ sama juga macam dulu kat kampung. Rumah kat sini mereka pergi jauh-jauh. hari ni korek sini, esok korek sana. Timbul-timbul tadi. Boleh. Bukan maksudnya tak boleh kalau ajak kat mana apa ni dekat tempat-tempat ini lapang. Yang penting apa ni ada penghalang. Cuma jangan qada hajat di perjalanan manusia. Jadi kalau itu bukan tempat jalan manusia, bukan tempat orang ramai jalan, boleh tak kita qada hajat hutan ke apa? Jangan boleh. Memang bukan orang jalan kat situ. Kalau binatang jalan tu tak kisah. Jadi kita faham sebabnya, sebab dia adalah satu kemudaratan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan yang tak bertanggungjawab. Tapi kalau tu bukan tempat jalan manusia, manusia diri je kat situ. Dia masuk, dia diri je tekan naik atas turun. Boleh tak boleh? Boleh lah, sama lah orang jalan tu. Itu lagi dahsyat. Tak boleh lari. Yang patut disama dilaknat dalam Islam. Jadi orang Islam tak patutnya buat segala tersebut. Tapi Ustaz dah tak boleh tahan macam mana. Allahuakbar. Inilah dia masalah pentadbiran. Badan kita pun kita kena takdir lah. Kita tahulah bila kita nak buang, kita nak apa semuanya. Kita kena nak rasa. Pergilah cari tempat ke apa semuanya. Tak ada pandai kita. Sebab antara nikmat Allah SWT lah kita cengkeh ni. Bukan hanya makanan yang kita makan tu je tau. Nak keluar tu pun. Antaranya kita boleh tahan bila nak keluar tak keluar. Kita nak keluarkan semua yang boleh, paru apa semuanya boleh, kita boleh tahan. Kalau kita tak boleh tahan habis kan? Kan susah. Dan bila kita boleh keluarkan ni, kalau tak boleh keluarkan kita mati. Jadi sebenarnya melainkan darurat, sakit ke apa sebagainya, tak boleh kita buat macam ni. Kita kena cari tempat yang lebih sesuai. Itu yang berusaha kalau kita tak lakukan lebih kan. Jadi ada orang lihat tempat wuduk. Tempat wuduk ada air, dia ada macam lungkang jalan kat situ. Dia pun sedap saja, toilet penuh. Nak tahan-tahan malas, bangun dia kat situ. Apa ni kan, macam apa dia haji, mungkin pernah nampak. Ada orang buat. Ada toilet penuh senang lah, dia pergi kat situ, kat toilet penuh dah. Ambil wuduk sekali kat situ. Boleh dia tak boleh, sama lah tak boleh. Lepas jalan orang juga. Ada tempat minuman dan sebagainya. Ada kat belakang rumah orang sebagian negeri Islam. Maksudnya itu di tembok rumah orang belakang situ dia buat. Selama dia memudaratkan manusia umumnya, jalanan manusia tu, yang tempat manusia ada tu, itu memang tak sepatut dilakukan. Tapi kalau dia dah usaha, tempat ni biasanya tak ada orang, dia dah kat belakang-belakang pokok ke dan sebagainya, maka yang itu tidak apa, tidak mengapa lah. Aufizillihim. Dan satu lagi tempat yang diharamkan dan dilaknat kata hajat kat situ, di naungan manusia. Apa tu naungan manusia? Tempat yang ada syed, ada naungan. Biasa zaman dahulu pokok lah syed mula jadi. Dan biasa orang ramai duduk dekat situ. Sama ada nak elakkan daripada panas, jalan tepi duduk-duduk kat situ ke, ataupun diri-diri kat situ ke dan sebagainya. Tak kira lah, tapi tu tempat manusia lalu gunakan. Ada naungan kat situ, maka yang ini diharamkan. Sama ada pokok tu ada buah ataupun tak ada buah. Tetapi kalau pokok itu ada buah, walaupun manusia tak pergi kat situ, tetap kata ulama tak boleh pada hajatkan pokok, bawa pokok tu. Dia bukan pasal sebab buah tu bila jatuh dia akan kena lagi. Dia tetap dilarang. Jadi dari sudut lain pula, bukan pasal makhluk tu. Jadi orang tak bawa pokok, bawa cik tu, biasanya orang kan duduk ke bual dan sebagainya. Walaupun kasi kalau tempat tu memang bukan orang, bukan dijadikan manusia, orang ramai untuk duduk-duduk dan sebagainya, boleh lah kita pada ayat dia. Dan dia tak ada buah. Tapi kalau orang kata, kalau lah tempat yang duduk-duduk tu adalah pot untuk orang apa ni, buat maksiat. Jadi boleh tak kita pergi sana, kita pada ajar kat situ? Ha? kan ada kat mana-mana bangku mana ke tempat buat maksiat untuk longgok ke apa semua kita tak ada ajak kat situ. Ya? Boleh ke tak boleh? Ada maslahat? Orang nak mohon makruf ni mungkar. Orang garansi takkan duduk itu punya. Satu malam bebas. Tak ada orang tak dadah ke atau orang duduk mengumpat ke. Tapi jawab kita tetap tak boleh, tetap dilaknat. Walaupun tujuannya baik. Sebab kita takut apa? Kita ada Radul Fa'il. Dia tahu kita buat macam ini kerana apa? Nak elakkan dia daripada buat macet ke apa macam tu. Dia makin teruk lagi pula. Dia balas balik. Betul tak? Dia balas balik ini tak mungkar tak selesai. Jadi kalau nak selesaikan mungkar tu, nanti dalam keadaan lain, buat cara lain, nasihatkan ke apa ke dan sebagainya. Tetapi tetap kita boleh buat benda haram nak dapatkan apa ni, nak dapatkan satu yang baik atau satu yang wajib tu. Alhamdulillah sutara tenas al-fuzul-fuzul. Dan dalam hadis lain masuk dekat sini adalah pada ayat besar. Dia sama juga lah. Inilah yang sama. Menurutkan dua gelap inilahnya. Jadi kalau kita kata anak-anak kecil dah tak boleh tahan dan sebagainya, jangan ajak pergi lift. Kalau ada budak kecil, kalau ada lungkang ke apa semuanya, memang lungkang tu tepat dengan air bersih, memang kat situ je lah. Kenapa cari tempat-tempat pupuk ke yang mana, banyak lagi tempat. Korang kan faham lah kalau dah tepat. Sebab itu budak-budak kecil. Kadang-kadang kita nampak bawa teksi dan malam-malam bekerja lama tak bawa air, tepat kat tepi, kita pergi kat tepi, lepas dah ajak, boleh tak boleh? Tak boleh. Tak salah. Bukan jalanan orang tu lah. Dapat tu dah pergi kat tepi kat semak. Kadang-kadang expressway dia dah buat berjam-jam. Asyik nak buat kecil, nampak penumpang lagi tahan lagi. Kalau tahan darah boleh berjam-jam tak? Apa ni? Tak boleh kecil. Itu yang jadinya apa ni? Kat tengah jalan dia stop pergi tepi dia. Kita kata okey. Kalau ada orang Islam ni kata okey tak apa. Tak masalah. Bukan wajib pergi toilet. Masalah dekat sini adalah bila dia buat kat jalanan makmus, dia tempat orang berlalu. Faham eh? Ada apa-apa soalan? Tak ada di sini. Ludah pangungut tak masuk dalam hal ini. Pangungut dia punya kemutaratan kurang. Dia pun boleh hilang cepat saja. Tak macam ini. Walau bagaimana pun, perbuatan menganiaya manusia yang ini buatkan orang sakit ataupun terkecal itu tetap dilarang secara umumnya, tetap tak boleh. Daripada hadis ini kita dah nampak. Dan daripada seluruh makna pun dah boleh. Takkan kita katakan semua agama, semua orang berakal kata tak patut kita luda-luda kat tempat-tempat orang awam. Lepas Islam kata boleh lah pasal tak ada dalil. Takkan kita cakap macam itu. Kadang yang menyakiti manusia tak boleh. Jadi kalau ia pun kita terpaksa buat dekat tisu ke dan sebagainya. Orang dari tempat cuci orang yang buat klik kan. Ya. Dia cuci, dia cuci dalam botol atau dalam kantor. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tahu lah tinggi ni ya. Ni saya tanya, lepas tu apa dia buat dengan botol tu? Lawa ke? Bagus lah. Bagus. Dah dia buat tak ada orang nampak sendirian. Apa? Dia boleh tinjak apa semua dengan sempurna ataupun dengan hampir sempurna. Okey. Memang keperluannya macam itu. Lepas tu betul kat mana dia buat? Dia buat betul-betul ke kat tempat orang? Dia buat betul-betul tak apa. Tak boleh tu bila dia buat tempat orang. Tak pergi ke orang apa tempat. Kita nak orang ada. Nak tengok apa dia buat ada. Ya biasa ini betul. Buah yang dimakan kalau buah lubang bukan kita yang makan tak pasal. Tak kemungkinan orang nak pergi tu nak petik buah ataupun buah tu jatuh sendiri. Kalau hutan ada orang je ada binatang. Tak lah. Binatang tak kira lah. Untuk orang. Ini ada soalan ya. Assalamualaikum Ustaz, ada dua soalan. Nomor satu, seluruh hadis tentang larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, tangan kanan menyebutkan zakar. Bagaimana dengan wanita? Yalah, semua sebutkan lelaki. Ahadukum lelaki. Jadi jawabnya, ada beza ke tak ada beza dalam hal ini? Kenapa disebutkan lagi tak sebutkan wanita? Sebenarnya ada riwayat Farad, dari sikap Farad. Tapi kalau tak ada pun, ialah dia sama. Dan biasanya disebutkan lagi sebagai example. Kita faham dalam hadis, banyak hadis cuma sebut lelaki je, tapi wanita masuk di bawahnya. Sama tak boleh pegang Faradnya dengan kanan. Dan kita dah cakap juga apa ni dengan dubur tadi, al-khala' tu apabila kau tak hajat besar, sama lelaki dengan wanita. Yang kedua, apakah payudara dan dubur juga termasuk kemaluan ikut dalam hadis tadi tersebut? Sama, tadi kita dah sebutkan al-khala' pun maknanya qada' hajat besar pun tak boleh pakai kanan, tangan kanan. Saya tahu buat ada tak, ada tak masuk lah. Kemaluan-kemaluan ni aku akan apa ni nanti. Baik, ada satu lagi bab lagi, empat lagi ni. Bab al-istinja bil ma'i min at-tabarruj. Bab nerangkan beristinja dengan air daripada ada qada hajat besar. Jadi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalid an Atha' ibn Abi Maimunah عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memasuki sebuah haid. Haid ini adalah tembok yang ada tembok, bangunan luar tu ada tembok. Biasanya di zaman dahulu tu rumahnya luar tu ada macam kebun tembok kosong ke, open air, open space, ada pohon-pohon ke. Jadi Nabi SAW masuk, dan zahirnya ni bukan rumah dia, bukan tembok rumahnya. Dan seorang ulam yang membawa bekas air itu untuk berwuduk mengikutinya. Wa asgharuna, dan dia adalah yang paling muda, paling kecil di antara kami. Jadi anak pun waktu itu masih kecil lagi. Tetapi budak tu yang masuk tu lagi kecil, lagi muda. Jadi dia bawakan bekas air untuk Rasulullah SAW. Fawada'aha inda sidra. Maka Rasulullah SAW, dia pun meletakkan bekas itu, bekas air itu di sebuah pohon sidra. Fakadah Rasulullah SAW hajatahu. Mungkin Rasulullah SAW pun menunaikan ataupun mengqadakan hajatnya. Fakharaja alaina, kemudian dia pun keluar dan dia telah beristinja dengan air. Macam mana tahu dia pakai air itu digunakan? Nampak air itu digunakan? Tahu air itu habis. Dan ini dalil untuk bab tersebut, bahawa Nabi SAW menggunakan air untuk beristinja. Dan dia tak sebutkan kat sini pada ajar kecil ataupun besar, eh? Maka kita dapati tempat itu. Jadi faedah daripada hadis ini, Nabi SAW masuk rumah orang, di belakang rumah orang, eh? Dan dia qada hajat. Apa hukumnya masuk belakang rumah orang untuk qada hajat? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Tapi Nabi SAW buat, tak boleh. Mana boleh masuk rumah orang tanpa izin? So nak qada hajat berlaku, siapa yang suka? Jadi kenapa Nabi SAW buat kalau tak boleh? Menunjukkan sama ada Nabi SAW dah minta izin dahulu ataupun terdapat izin yang umum. Mungkin Nabi SAW di rumah itu sebagai seorang tetamu, dan Nabi SAW tahu bahawa tuan rumah tak akan apa ni, akan suka kalau dia nak kata ajarkan kat belakang rumah itu, tak ada masalah. Jadi syaratnya apa? Mesti tahu ada izin daripada tuan punya rumah, sama ada izin khusus ataupun izin umum. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh kata ada kat situ, kena pergi tempat lain. kemudian kita dapati bahawa Rasulullah SAW mempunyai pelayan-pelayannya, khadamnya, budak-budak kecil berkhidmat untuk Rasulullah SAW, yang besar-besar maupun yang kecil-kecilnya mereka lakukan. Cara mereka biasanya kena bersalam nak pada ajak tu bawakan bekas air. Jadi boleh seseorang itu berkhidmat untuk orang yang fadil, orang yang mulia. Ini bukan satu perkara yang memalukan dan sebagainya, bahkan ia satu perkara yang baik sebenarnya. Dan kita lihat dua ayat berikutnya. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Ghandar an Syu'bah wa haddatsana Muhammad ibn Mutanna wallahu la haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النخل إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah SAW memasuki al-khala, tempat qada hajat, maka aku mengangkat dan juga seorang budak lain yang seperti ku, ini umurnya seperti ku, satu bekas di dalam air. Dan anazah, anazah tu seperti tombak kecil, depan dia tajam. Fayatkan jibil ma, maka Nabi SAW akan beristinja dengan air. Maksudnya sama atau tidak? Sama lah. Nabi SAW beristinja dengan menggunakan air. Jadi ini adalah pendapat yang benar. Kalau kita tahu tempat tu memang ada batu pun, tetapi tak wajib pakai batu. Nabi SAW zahirnya hanya menggunakan air untuk beristinja. Jadi sekarang kita ada air, kita ada batu, kita mesti pakai yang mana satu? Ha? Mesti pakai air. Kalau pakai batu, air ada boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ada batu, ada air, mesti pakai air ke? Ha? Mesti pakai? Mesti pakai air. Saya cakap macam pakai air. Apa dalamnya? Ha? Ni. Ini bukan cakap lebih kunci tu tak cerita. Ini nak cerita boleh tak boleh. Ada air, ada batu, pakai batu tak nak pakai air. Boleh. Boleh. Tak ada larangannya. Ini sebenarnya tak ada khilaf. Kita pula yang tak faham mana jadi khilaf. Khilaf dia lain. Adakah mesti pakai batu walaupun ada air? Itu dia khilaf dia. Ada air, ada batu, mesti tak pakai dua-dua? Mesti ke tidak? Ha, jawabnya tak mesti. Apa dalilnya? Ni dia. Nabi SAW banyak gunakan air sahaja. Adapun gunakan batu tu boleh sahaja walaupun ada air. Yang tak nak faham, ha? Ada tissue paper, lepas tu ada air pun awak tak nak pakai air, kasi awak. Tapi tak best lah kosong tu kan. Itu cerita lain. Tapi lepas tu orang ambil wudu apa semuanya, tak ada masalah. Tapi ada pendapat, kalau ada dulu lagi, ada ulama yang mengatakan mesti pakai batu dan pakai air. Sekejap kita tidak tahu. Jadi ini adalah hadis-hadis ini. Tak, ha, tu dia. Kalau keliru dengan masalah wuduk dengan tayamum, bila ada air, ada tanah lah, mestilah. Boleh tak kita gunakan tanah saja tak nak pakai air? Tak boleh kan? Mesti pakai air. Sampai tak ada air baru pakai, tak boleh pakai tanah. Ataupun ada air tak boleh gunakan air. Itu masalah lain. Tapi masalah istinja lain. Sebab tak sama ni. Jadi hadis ini nak tunjukkan Nabi SAW gunakan air. Baik, dua ayat yang berikutnya. Wa haddatsani Zuhair ibn Harb wa Abu Kurayb wa lafdhu li Zuhair haddatsana Ismail ya'ni ibn Ulayya haddatsani Rawh ibn al-Qasim an Atha ibn Abi Maimunah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarrazu li hajatihi fa atihi bil ma fa yataghassalu fihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa qada hajat besar, yatabarraz ni hajat besar, maka aku mendatanginya dengan air, bawakan air, fa yataghassalu fihi, maka dia pun bersuci dengannya. Jadi hadis ini mentafsirkan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Kita tak tahu Nabi SAW kalau ajak besar ke kecil. Tapi yang ini diterangkan besar. Tapi boleh pakai air. Maksudnya ini tak ada masalah. Tapi dulu ni ada masalah. Bagi ulama kata mesti pakai batu. Tapi itu pendapat yang lemah lah. Baik. Jadi mereka bawa bekas air dan mereka bawa apa tu? Tombak kecil. Kenapa Nabi SAW bawa tombak kecil? Depan dia tajam. Nak buat apa Nabi SAW jalan-jalan bawa tombak kecil? Nak tombak siapa? Nak tangkap apa? Nabi SAW biasanya bila dia nak tunaikan solat, dia nak ambil wuduk semuanya, dia akan ambil apa? Tombak kecil ni cacap kat depan. Untuk apa cacap kat depan? Sebagai sutra dia. Jadi penghadangnya antara orang lalu-lalang kat depan. Sebab dia senang nak apa? Cacap. Sebab dia selang pakai tu. Jadi macam pun kat kecil, tapi depan dia ada tajam. Tajam dia supaya nak cacap. Jadi kalau maknanya sutra, nanti dah nampak sutra lah. Lagi tinggi sutra kita tu, lagi bagus. Lagi bawah lagi tak, kurang baik lah. Lagi tinggi tu lagi bah, lagi bagus, lagi nampak. Dan di dalam hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahawa dalam kalimat Al-Khala itu ada maksud bahawa Nabi SAW menjauhkan dirinya daripada orang ramai. Dijauhkan, pergi jauh-jauh. Khala tu sendiri, tempat sendiri. Dan lepas tu ada dalil bahawa dia pergi kat tempat tembok, belakang tembok. Menunjukkan itulah yang sunnahnya, adabnya lah jauhkan diri kita daripada tempat orang ramai. Walaupun dia bukan tempat jalanan orang. Kita faham lah maksud dia kenapa. Dan juga istitar daripada pandangan orang itu juga lagi satu sebab. Jadi orang lain tak nampak kita qada hajat. Sebab bila kita qada hajat, kita akan buka aurat kita. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun ada sebab kita nak buka aurat kita, kita tutup qada hajat kan? Ada sebab tak ada sebab? Ada sebab kuat. Maksudnya nak qada hajat tak buka aurat pun tak boleh tunjukkan orang. Jadi apa hujah orang yang buka aurat dia untuk orang lain tengok? Bukan nak qada hajat. Lagi lagi tu. Jadi bukan masalah adab saja. Untuk daripada orang, untuk pandangan orang daripada aurat tu, itu dah wajib hukum. Kata Imam Nawawi di dalam syarahnya telah bersepakat jumhur daripada salaf dan khalaf dan ahli fatwa. Ahli fatwa telah bersepakat daripada imam-imam negeri-negeri ya, bahawa yang paling afdal sekali adalah disatukan, dikumpulkan antara air dan batu. Ini gunakan air dan batu. Tapi nak pakai mana satu dulu, air dulu ke batu dulu? Dia kata mereka gunakan batu dulu lah. Itulah logiknya. Kenapa? Dikusifkan najasa, untuk mengurangkan najisnya dengan batu dulu. Lepas itu kemudian untuk mengurangkan memegang najis tersebut dengan tangan, itu gunanya pakai batu. Kemudian digunakan air. Tetapi kalau dia mahu menggunakan salah satu daripadanya, nak gunakan batu aja ke, tak berusaha air saja ke, jazan istiswar ala ayyihi masya, maka bolehlah menggunakan salah satu daripadanya yang dia suka. Sawa'an wujidal akharu aw lam yajidhu. Sawa'an wajadal akhara aw lam yajidhu. Sama ada dia jumpa yang satu lagi ataupun tidak. Ini ijma' daripada ulama semua. Ya, kita kat sini yang belum pasti. Jadi jelas kan sekarang eh? Nak pakai batu boleh. Tapi kadang-kadang kita kutuk-kutuk orang lain eh? Asal pakai tisu lah, apalah, pengotor lah, telet lah, apa semuanya. Kita tak tahu apa benda tu boleh. Jadi kita kutuk benda yang boleh dalam Islam. Ini kejahilan kita. Kan? Sebab kita tak tahu benda tu boleh dalam Islam. Ulama semua kata boleh daripada dulu lagi. Kita yang penonton lagi bersih. Tapi yang apa? Pakai dulu sekali. Jadi boleh dia hanya menggunakan batu saja walaupun ada air, dan boleh yang sebaliknya. Tetapi kalau dia hanya menggunakan salah satu daripadanya saja, mana lagi afdal? Falma'u afdalu minal hajar. Dahlah, air itu lebih afdal, lebih baik daripada batu. Kerana air itu menyucikan tempatnya. Taharatan hatiqah, hatiqiyah, taharat yang betul. Pakai air itu yang betul-betul bersih kan, tak ada lagi najisnya. Adapun menggunakan batu, maka dia tidak mensucikannya betul-betul. Dia hanya mengurangkan najisnya. Nampak? Ulama tahu pakai batu tak boleh bersih punya. Yang ini bersih betul-betul hilang. Tak pakai, tak payah pakai sains lah, kita semua tahu. Tapi apa dia buat? Dia cuma mengurangkan najisnya. Memang. Tetapi yang penting dia bersedut hukumnya, dia membolehkan solat. Yubihus solat ma'an najasatil ma'fuwi anha, bersama dengan najis tu, yang sikit tu, yang dimaafkan. Jadi najis ada yang dimaafkan. Ini macam mana ada pendapat yang kata, oh, habis najis yang tak boleh nampak pun kita tak boleh pijak ni semua. Kita cerita lebih dahsyat daripada tu. Kita pakai batu boleh, batu boleh salat. Dan tentu ada najis, tapi dimaafkan. Takkan yang kita tak nampak ni tak dimaaf, tak dimaafkan. Baik, tetapi sebahagian salaf berpendapat bahawa yang afdal itu gunakan batu. Batu lagi bagus daripada air. Tetapi bahagian pula daripada mereka mungkin apa mengatakan bahawa air itu tak sah digunakan nak bazar hajat. Batu lagi bagus, air tak sah. Sampai macam itu saja. Kita tak pernah dengar macam itu, rupa-rupanya ada. Sebab itulah adanya hadis tadi tadi. Itu Nabi SAW gunakan air. Qala Ibn Habib Al-Maliki la yujzi'ul hajar illa liman alimal ma. Tak boleh pula dari beberapa lain, tak boleh gunakan batu melainkan orang yang tak jumpa air. Ya, tadi pendapat kita tu tadilah. Kita ingatkan macam tayamum kan, bila ada air tak boleh pakai batu. Ada juga ulama berpendapat gitu. Ibnu Habib ni ulama besar daripada kalangan Malaysia. Tetapi kata Imam Nawawi secara hormat, dia kata wa hadha khilafun ma 'alaihi al-ulama. Wa hadha khilafu ma 'alaihi al-ulama. Dan ini bertanggahan dengan apa yang ulama-ulama berpegang. Minat salaf, daripada golongan salaf dan khalaf, orang selepas mereka. Dan ini juga khilaf zahir sunan, dan ini bercanggahan, berlawanan dengan zahir-zahirnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-mutazahirah, yang zahir, zahir mutazahirah lagi. Wallahu a'lam. Jadi itulah anak lemah agak, dia tak nak jawab lagi. Dia dah bersalahan dengan apa ni, ijma' salaf salaf. Tak senang orang cakap macam itu. Lepas tu sunnah-sunnah semua tak cakap macam itu. Ada tak diputuk lebih daripada itu? Tak ada. Kalau kita habis ya, sikit saja silap habis dah lah. Kena boycott langsung pun. Satu masalah, ada 1000 masalah betul, satu masalah pun tak salah, habis. Lama pun cakap betul-betul. Salah besar kalau kita ni kata tak boleh pakai apa ni, batu kalau ada air. Salah besar tu, salah besar. Tapi cara yang dia betul kan tu, cara yang tak betul lah. Lama وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن مستحب أن يتوضأ من الأواني. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis-hadis ini yang tadi itu, Nabi SAW pakai air itu semuanya, bahawa yang sunatnya adalah berwuduk daripada bekas air, bukan daripada air yang jalan macam sungai atau perigi, wanahriha yang umpamanya. Kerana tidak dimungkinkan yang demikian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ke? Nabi SAW tak pernah gunakan air yang terus daripada sungai ke, air terjun ke, air perigi ke. Ada tak? Oh, kata dia tak ada. Jadi mesti pakai air, ambil bekas, lepas tu daripada bekas tu kita pakai. Yang pakai paip-paip ni semua habis lah. Dah tak boleh. Bagian ulama kata macam itu, bukan orang banyak orang biasa, orang alim. Tetapi kata Imam Nawawi lagi sekali, wahadan najis, salahu ghairu maqbul, dan yang dikatakannya ini tidak boleh diterima, tidak diterima. Walam yuwasif alaihi ahad, tak ada seorang pun yang setuju dengan pendapat ini. Dia tak sebutkan nama, nampak? Yang tadi dia sebutkan nama, yang ini dia tak sebutkan nama. Ima na'lam, bagaimana yang kita tahu, nampak? Tawaduknya, yang kita tahu tak ada orang yang setuju pada ini dia pendapat. Tak boleh pakai paip ke, tak boleh pakai apa, air terjun ke dan sebagainya. Tahu mana, sebagaimana yang kita tak, kita tahu. Kata Imam Nawawi. Kalau orang lain, mana ada orang cakap macam itu? Tapi dia, dia tak tahu. Jadi kita ambil faedah daripada orang alim ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Di mana lah? Qala al-Qadhi'iyyah, berkata Qadhi'iyyah, hadha dhali qalahu hadha qa'il la aslalah. Bahkan dia, dia bawa pula daripada Qadhi'iyyah, orang sebelum dia, yang dikatakan oleh orang ini, orang yang berkata sendiri ini, tak ada asalnya. Maksudnya, dia tahu siapa yang cakap macam ini, tapi orang tak nak sebut nama dia. Tak ada asal. Dah cukup. Walam yungkal annan Nabi SAW wajadaha fahadala anha ilal awani. Apa dalil ya? Betul. Kita mungkin tak jumpa satu dalil pun Nabi SAW pakai air perigi ke, ataupun air sungai ke, direct. Tetapi tak ada pula kita jumpa Nabi SAW jumpa perigi tapi tak nak pakai, ambil bekas, tidur. Ataupun jumpa sungai, tak nak pakai air sungai direct tapi tidur. Ada tak dalil ni tu? Tak ada. Nampak hujah ulama. Wallah. Kita sikit-sikit boleh terdedah dengan hujah-hujah ulama ni. Kita boleh apa ni? Membuka minda kita sebenarnya. Cekah ni sebenarnya. Dia membawa kita kepada berfikir. Tak tu kan, asyik memahamkan dalam dalam agama. Kan ambil tu hafal-hafal-hafal gitu je. Tapi dia buka kita. Jadi kita dapat kaedah ulama macam ini, kita pun buka lah. Macam mana lah nak berhujah, macam mana nak nak kuatkan hujah dan sebagainya. Tapi perlu latihan. Perlu latihan. Macam mana nak berlatih? Lalu baca, lalu lihat dan sebagainya. Nanti kita nampak. Tetapi nasihat saya, kalau belum sampai, baru-baru nak dagang, jangan terus orang punya hujah dan hujah sini. Lama-lama kita pun tak tahu macam tu betul. Maka tu salah. Tapi kita tinggalkan macam penat. Tak kelarat dengan lelaki. Kelas mereka je tak nak masuk orang, tak nak dengar susah. Tak dengar kelas yang cerita-cerita je boleh. Hukum-hukum semua kita tak nak dengar. Jadi itu kena hati-hati. Okay, insyaAllah bab yang berikutnya, bab asalnya yang penting, menyapu atas dua hukum. Ya, satu soalan yang saya ambil. Apakah hukum menjual emas perhiasan ke kedai emas? Dan pihak kedai yang membeli emas itu menggantikan wang dengan voucher. Dia tak beli dengan wang, dia dengan voucher atau kredit. Kredit ini boleh digunakan untuk membeli emas perhiasan yang lain pada waktu yang lain. Apakah ini sama seperti trade-in yang haram? Trade-in asalnya haram ke tak haram? Kitab ni awak kasi saya nak kitab lain ke, title ke, ataupun baru sikit ke, boleh tak boleh? Dengan tambahan ke, dengan tanpa tambahan? Jawab dia boleh. Sebab buku dengan buku, bukan emas dengan emas ke, perak dengan perak ke, bukan barang riba. Jadi trade-in mana ni? Kalau kereta tukar trade-in dengan kereta lain, boleh lah. Motor dengan motor lain boleh. Rumah dengan rumah lain pun boleh. Jadi dekat sini emas perhiasan dekat kedai patutnya dibayar dengan apa? Ini satu masalah besar ni sebenarnya. Bila awak pergi kat kedai emas, jual emas tu mesti sama berada dengan emas bersalin. Itu asal dia. Jadi kalau tu ikut timbang, ikut timbang, berkeren dan sebagainya dibayar dengan timbang. Tapi sekarang kita pergi kedai mas, biasanya bila kita jual, nanti dia kasi mas lain ataupun dia namanya pajak gadai itu namanya. Ini bahaya ni sebab dia mas beli dengan mas. Kita punya mas yang lama tu beli mas perhiasan yang baru. Kadang-kadang kita top up ataupun tak payah top up masa kita punya barang lama tu banyak. Ini tak dibenarkan dalam Islam ni riba. Sebab mas itu bila digantikan dengan mas, mesti tak sama. Tapi kalau dengan wang, kalau ada lain dia punya itu dengan wang, boleh. Tak sama tak apa. Tapi transaction tu satu dah habis, dah sudah. Dah jual, dah dapat duit, dah habis. Lepas tu, next round pula, ambil duit tu, dia nak cari, nampak pula ada rantai mas, dia nak beli, ambil lah, tak apa. Digantikan dengan voucher. Voucher macam mana? Voucher kira kertas yang lain dengan kertas ni boleh beli yang lain. Jawab kita, voucher ni bukan duit. Voucher kalau saya ingat dekat sekolah dulu, kita kasi budak-budak voucher, nanti dia pergi popular buka beli buku. Tetapi dia tak boleh pergi kedai mainan beli mainan. Dia hanya boleh pergi kedai buku, beli buku. Jadi ni duit ke bukan duit ni? Betul-betul ni duit. Duit betul-betul boleh beli mainan, boleh beli buku, boleh beli apa-apa pun. Tapi yang ni yang boleh beli buku saja. Boleh tak jual beli sesuatu bukan dengan duit? Nilainya terhad. Tapi tak boleh. Jadi yang ini saya dah cakap tak boleh nak buat macam ni pakai voucher. Sebab dia hanya voucher biasa kita beli mas saja, kemudian beli mas kat tempat dia saja. Jadi bukan duit betul. Jadi nak betul kasih banyak duit kepada saya. Sebab tu dengan duit tu saya beli benda lain. Kredit pun serupa juga. Tak patutnya gunakan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.